kecewakan dirinya. Harum hangatkan dia di hati. Andaikan aku jadi miliknya, ku persembahkan sekuntum mawar bagai merpati dalam kecupan. Harum hangatnya dia bersemi. Cantik nian, cantiknya merpati. Bila sedang berkasih mesra asik, bagai bulan menerangi malam. Walau telah terasa bagai bulan menerangi malam. Walau gelap terasa terang. Andaikan